Hidupmu menunjukkan kualitas keluargamu. Tak bisa kau pungkiri, sekalipun 1000 penjelasan kau beri. Karena bagaimana engkau hidup, seperti itulah gambaran keluarga yang dipahami. Mungkin orang tuamu tak jahat, papa mamamu biasa saja. Tapi sayang, mungkin mereka tak memperhatikan dan membiarkan engkau berkembang dalam kesalahan, sehingga satu waktu engkau berbuat kejahatan. Hidupmu menunjukkan keluargamu. Bisa jadi papamu sama model yang salah. Tapi mungkin saja mereka bukan model salah, tapi lalai untuk jadi model bagi anak-anaknya. Atau mungkin saja mereka bisa menjadi model bagi anak-anaknya, tapi tidak modal yang baik yang mendorong membawa anak-anak itu menggapai keberhasilan. Bisa saja ia menanamkan padamu kata-kata indah, tapi hidupnya sendiri tak bisa menginspirasi. Oleh karena itu, kalau ada kualitas yang salah dalam keluarga kita, mari kita perbaiki di generasi kita, supaya kelak kita bisa melahirkan generasi yang luar biasa. Jangan terlatih bersilat lidah, mengatakan cinta tapi benci yang ada. Jangan terlatih berwajah lima, tak bisa diduga hari ini kau sebut dia kawanmu padahal dulu lawanmu atau sebaliknya. Ayo tunjukkan jiwa bahwa kita manusia yang punya identitas, yang akan melahirkan generasi berkualitas. Bersama saya, Bigman Sirait.